Nah, ini mungkin materi pertama kaitan dengan masalah hudud. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.